Di sini pernah terjadi fitnah dengan fitnah keji. Apakah saya boleh melaknatnya atau orang yang memfitnah saya? Apa hukumnya mubalaghah? Mubalaghah mungkin maksudnya saling mendoakan laknat. Ini tergantung permasalahannya, tingkat problem yang dihadapi. Enggak semua permasalahan kamu perlakukan demikian, dan bukan begitu yang kita tahu dari para ulama kita, para imam, imam ahlus sunnah. Mereka difitnah segala macam. Bahkan Rasulullah SAW imam bagi kaum muslimin, kurang apa dibilang penyair gila, dibilang tukang sihir, dibilang pendusta dan lain sebagainya. Tapi gak ada kemudian Rasul menantang mereka, ayo mubahalah. Nah, maka sabarlah. Selama kamu tahu bahwa dirimu tidak seperti yang difitnahkan, sabarlah, tepis tuduhan dan apa yang disuarakan tidak benar dengan bantahan yang sesuai porsinya. Jangan sedikit-sedikit seperti itu. Laknat, mubahala, menunjukkan kamu bukan orang yang sabar. Ujian pasti kamu hadapi, cobaan dalam dakwah ini. Sabarlah. Nah, kalau itu perkara-perkara yang besar, masalahnya mubahala, menyangkut kamu, keluargamu, anak istrimu. Aduh, abna ana wa abna akum, wa nisa ana wa nisa akum, wa anfusana wa anfusakum, summa nabtahil, fana jalla'natullah. Besar urusannya. Ini ayat pun Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk menyampaikan terkait Nasoro yang mengaku ada Tuhan selain Allah yang patut disembah, dituhankan, diibadai, sementara Rasulullah SAW dan Islam menyerukan tauhid, iman hanya kepada Allah, hanya Allah yang berhak disembah, dituhankan, tidak ada sekutu baginya selain dirinya yang maha mulia. Mereka tetap menolak ini, ya, baru ayo mubahalah kalian berani. Kalau kalian betul-betul ngakui ada Tuhan selain Allah yang berhak boleh disembah, kalian jadikan itu sekutu bagi Allah, kalian katakan itu Tuhan anak, Tuhan bapak dan sebagainya, ayo mubahalah. Karena itu perkara besar, perkara ketuhanan. Dan mereka lari. Nasoro yang ditantang mubahalah gak berani karena tahu batil dirinya. Al-Muhim demikian. Bukan manhaj a'immah dan para ulama salaf. Untuk menjadikan mubahala itu sebagai senjata, sedikit-sedikit tak tantang mubahala, ayo mubahala, mubahala, mubahala dalam segala hal, tidak demikian. Wallahu a'lam.